Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. La tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah. Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.